Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim ajmain amma ba'du. Pelajaran ke-9 Ad-Darsu Tase, pelajaran ke-9 sampai di halaman 51. Latihan tamarin ya, latihan halaman 51. Masih tentang sifat. Sifat ya, diulang. Halaman 47 diulang sedikit tentang sifat. Halaman 47 kita baca. Man hadzar rajulu, man hadzar rajulu, siapa laki-laki ini? Huwa Abbasun, dia Abbas. Nah, kemudian disebutkan sifat Abbas ini ya. Abbasun tajirun, Abbas seorang pedagang. Abbasun tajirun goniyun. Nah, ini disebutkan sifatnya. Mana sifatnya? Goni. Abbas seorang pedagang yang kaya, yang sugih. Nah, di sini disebutkan sifatnya. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbasun tajirun ghaniyun. Abbas seorang pedagang yang sugih atau yang kaya. Ini namanya sifat. Sifat dari tajir. Sifat dari si pedagang yang namanya adalah Abbas. Kalau kita rincikan lagi, ini sifat si tajir ini. Kemudian tajir ini namanya mausuf, yang disifati. Ini sifatnya, yang disifati siapa? Si tajir, pedagang ini. Abbas, seorang pedagang yang kaya. Biasanya sifat itu diterjemahkan dengan tambahan yang. Abbas, seorang pedagang yang sugih. Kalau kita ganti, Abbas seorang pedagang yang fakir. Langsung kita tambah fakir. Nah. Abbas seorang pedagang yang fakir. Misalnya bangkrut harus berusaha. Maka dia disebut sifat, sifat dari pedagang ini. Ya. Contoh yang lain. Muhammadun, nama Muhammad. Rojulun, seorang laki-laki. Apa misalnya laki-laki yang mulia, mulia. Nah, Abbasun rojulun karimun. Abbas seorang laki-laki yang mulia. Nah, yang mulia ini sifat dari laki-laki ini, dia adalah sifat. Ya. Nah, itu mukaddimah tentang sifat. Dan sifat ini kada mesti ditujukan kepada makhluk hidup yang berakal. Bisa digunakan kepada benda mati. Contoh ini, pulpen. Hadza qalamun jadidun. Nah, tidak mesti harus yang berakal, bisa yang tidak berakal. Hadza qalamun jadidun. Hadza qalamun jadidun. Artinya apa? Ini adalah pulpen yang baru. Nah, jadi di sini mana sifatnya baru ini? Dia menyebutkan sifat pulpen. Oh, pulpennya hanyar, kada lawas. Maka ini disebut sifat. Yang dia sifati adalah pulpen. Namanya mausuf. Mausuf. Nah, seperti itu. Langsung ke latihan 51. Iqra waktub, baca dan tulislah. Baca dan tulislah. Satu. At-tabibul jadidu. At-tabibul jadidu. Artinya apa, Bu? dokter yang baru itu, dokter yang baru itu, fil mustashfa, di rumah sakit. Maksudnya kerjanya di rumah sakit. Dokter yang baru di rumah sakit. Wattabibul qadimu fil mustausafi, dan dokter yang lama, yang sudah lawas, di mustausaf. Mustausaf itu rumah sakit tapi halus. Kalau sekarang klinik ya, klinik atau apotik ya, klinik yang tepatnya, klinik. Jadi dokter yang hanyar, yang baru, itu di rumah sakit begawinya. Nah, yang kasihan dokter yang sudah lawas, sudah tua, sidin di mustausaf, di klinik ya. Rumah sakit kecil atau klinik tadi. Nah, di sini disebutkan sifatnya pakai alif lam. Pakai alif lam. Diulang. Jadi sifat itu kalau yang dia sifati ini pakai tanwin, maka sifatnya juga pakai tanwin. Ini pakai tanwin yang disifati, maka sifatnya juga pakai tanwin. Nah, di sini pakai apa? Pakai alif lam. Maka sifatnya pun juga harus pakai alif lam. At-tabibul jadidu. At-tabibul jadidu. Yang dia sifati mausufnya ini pakai alif lam, maka otomatis sifatnya juga harus pakai alif lam. Yang kedua, at-tabibul qadimu, dokter yang lama, juga al-qadim sifat. At-tabibnya pakai alif lam, maka dia juga otomatis pakai alif lam. Jadi sifat ini mengikuti yang dia sifati. Kalau yang disifatinya pakai alif lam, sama alif lam. Kalau dia pakai tanwin, maka juga pakai tanwin. Contoh yang kedua, al-qalamul maksuru alal maktabi. Artinya apa, Bu? Pulpen yang patah itu di atas meja, maktab meja. Maktab ini maknanya juga bisa semacam kantor. Kalau orang haji ada maktab 10, maktab 9. Itu semacam kantor. Maknanya sama. Ya bisa maknanya maktab ini adalah kantor atau meja. Tetapi di sini lebih tepatnya adalah meja. Nomor 3. Nah, ini yang berputar di ada yang berputarnya lah. Yang ada di atas pian, al-mirwahatul jadidatu fil ghurfatil kabirati. Nah, ini juga ada perubahan. Kipas angin yang baru, mirwahah kipas angin. Kipas angin yang baru, fil ghurfatil kabirati, di kamar atau asrama yang besar. Gurfa bisa kamar atau asrama. Al mirwahatul jadidatu fil gurfatil kabirati. Nah, ini ada yang baru di sini. Jadi sifat itu pun juga harus mengikuti harokat sebelumnya yang dia sifati. Al mirwahah, ini adalah kipas angin. Mirwahatu, pakai alif lam dan pakai dommah. Maka sifatnya pun juga sama, pakai alif lam dan juga dommah. Nah, yang perlu diperhatikan juga di kalimat ini adalah muannasnya. Muannasnya. Karena kalimat mirwahah pakai tak marbutoh muannas, maka sifatnya pun dikasih tak marbutoh. Contoh nama perempuan. Contoh nama perempuan. Misalnya siapa? Maryam. Maryam. Maryam tidak pakai tanwin. Ya, tidak pakai tanwin. Apa sifatnya misalnya? Maryam yang cantik itu. Cantik apa bahasa Arabnya? Nah, ini buai perlu diperhatikan. Kalau dia Maryam ini namanya adalah isim ma'rifah. Isim ma'rifah itu ada yang pakai alif lam dan ada yang pakai karena dia nama. Tapi ulun jelaskan dulu, nanti tulis dulu. Cantik bahasa Arabnya adalah al-jamilatu. Kenapa ini pakai alif? Tidak pakai alif lam, ini pakai alif lam. Karena Maryam ini sudah ma'rifah. Dia ma'rifahnya tidak dengan alif lam. Karena enggak bisa dikasih alif lam ini. Tapi sudah dia namanya isim ma'rifah duluan, sama seperti ini. Kalau al-mirwahah dia ma'rifah karena dia pakai alif lam. Tetapi ini isim ma'rifah juga, tetapi ma'rifahnya disebabkan dia nama. Makanya sudah dikenal. Maka ini pun juga harus ma'rifah, tetapi ma'rifahnya dengan alif lam. Sama-sama ma'rifah, tapi jenisnya beda. Kalau ini ma'rifah dengan sebab nama, kalau ini ma'rifah dengan sebab alif lam. Fokus ulun bukan di sini, tetapi kalau dia perempuan, maka sifatnya juga harus ditandai dengan mu'annas perempuan, yaitu pakai ta'mar marbutoh. Salah kalau Maryamul Jamilu salah, karena Maryam perempuan. Sekalipun tidak ada ta'mar butohnya, tetapi karena ini nama perempuan, otomatis dikasih ta'mar butoh yang menunjukkan mu'annas. Sama seperti ini mu'annas dengan ta', ini juga harus dimu'annaskan dengan ta'. Ini mu'annasnya disebabkan dia nama, sekalipun namanya tidak ada ta'mar butoh. Ini juga wajib dimu'annaskan, yaitu dengan ta. Ya, kemudian yang kedua, fil ghurfatil kabirati. Ya. Fil ghurfatil kabirah. Nah. Satu pakai alif lam, sama pakai alif lam. Ini apalagi mu'annas. Ini juga mu'annas. Harokatnya baris kasrah, ini juga harus baris kasrah. Makanya kan ini dommah, dommah juga. Ini dommah, dommah juga. Kalau pakai tanwin, dua-duanya juga pakai tanwin. Jadi sifat itu mengikuti yang dia sifati dari segi satu, mudzakkar mu'annas. Sifat mengikuti yang disifati dalam beberapa hal, ya. Sifat mengikuti yang disifati dalam beberapa hal. Satu, dalam perkara mudzakkar dan mu'annas. Kalau yang disifati mudzakkar, mudzakkar juga. Kalau mu'annas, maka mu'annas juga. Kemudian yang kedua, dalam masalah ma'rifah dan nakirah. Kalau ma'rifah itu, contohnya banyak sih ma'rifah ini. Bukan cuma dengan alif lam ya. Atau ini enggak usah dulu. Nanti terlalu melebar. Kita terus baca lagi. Nah, nomor 4. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Al-lughatul arabiyyatu sahlatun. Bahasa Arab itu mudah. Bahasa Arab itu mudah. Nah ini sama. Al-Arabiyah itu juga sifat. Al-Arabiyah itu sifat. Al-Lughatul Arabiyah. Nah, Al-Lughatul Arabiyah. Ini sama, ini sifat juga. Mana yang dia sifati? Kalimatnya adalah lughah. Lughah mu'annas, maka juga mu'annas. Dia pakai alif lam, juga pakai alif lam. Dia dommah, juga dommah. Seandainya ulun ganti ini dengan bahasa Banjar. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Banjar tetapi menggunakan sifat. Ada yang tahulah. Al-lughatul banjariyatu. Lughatul jimnya panjang kan ya? Panjang rasanya. Banjariyatu. Banjariyatu. Al-lughatul Banjari, bahasa Jawa. Al-jawiyatu, al-jawiyatu, bahasa Jawa. Ini juga bisa dijadikan si sifat. Jadi Arab itu kan negara. Banjar nama kota, Jawa nama provinsi. Nama-nama tempat itu bisa dijadikan sifat kalau dia ditambah namanya ya nisbah. Ya nisbah. Contoh, kota Banjar, bahasa Arabnya ya Banjar. Banjar. Kalau orang Banjar tinggal dikasih ya nisbah al-Banjariyu. Al-Banja, al-Banjariyu. Nah, kurang. Al-Banjariyu. Kalau kita tambah bahasa Banjar, tinggal ditambah al-lughah. Al-lughatu. Karena ini mu'annath pakai ta, maka juga dikasih ta. Nah, seperti ini. Dihapus ya. Al-Banjari yatu. Maka dia juga bisa menjadi si sifat bahasa Banjar. Kemudian yang kelima, al-waladut tawilu. Artinya apa bu? Al-waladut tawilu. Bukan panjang, anak yang tinggi. Jadi tawil itu bisa panjang, bisa tinggi. Tinggal disesuaikan konteksnya di sini. Kalau di sini anak yang panjang kurang tepat, tetapi anak yang tinggi. Al-waladut tawilu alladhi. Nah, ini alladhi ini namanya adalah isim mausul. Isim mausul yang digunakan untuk menunjukkan sambung, sambungan, kata sambung. Maka maknanya apa? Alladhi ini yang, yang. Anak yang tinggi itu yang keluar dari kelas al-ana sekarang. Ini zorof ya. Al-ana zorof artinya apa? Sekarang. Al-ana sama seperti amama di depan, khalfa di belakang. Dia zorof mansub nasob ya. Makanya dikasih harokat fathah. Anak yang tinggi itu yang telah keluar dari kelas sekarang. Talibun minal Kuwaiti, sekarang siswa dari Kuwait. Sekarang siswa dari Kuwait. Ulun-ulang. Anak tinggi yang keluar dari kelas sekarang seorang siswa dari Kuwait. Maksudnya apa yuk? Yang tadi keluar ternyata dia siswa dari Kuwait. Mungkin seperti itu ya. Ternyata dia adalah siswa dari Kuwait karena awaknya tinggi. Mungkin seperti itu. Anak tinggi yang keluar dari kelas al-an sekarang siswa dari Kuwait. Nah, di sini sifatnya mana? At-tawilu, yang tinggi. Karena walad itu mudzakkar, maka tawil juga mudzakkar, tidak ditambah ta marbutah. Ya. Kemudian terus lagi. Ini banyak contoh. 6. Ana fil madrasati tsanawiyyati. Ana fil madrasati tsanawiyyati. Saya di sekolahan tsanawi. Tsanawi di sini bukan tsanawiyah tingkatan di sini. Tapi tsanawi di sana itu tingkatannya SMA. Tsanawi di Arab Saudi tingkatannya SMA. Aku di sekolah, aku di sekolah SMA atau tsanawi. Nah, ini sama. Tsanawiyah itu adalah sifat juga. Sifat dari madrasah, jenjangnya adalah tsanawi. Tsanawi itu diambil dari kata itsnan, dua. Jenjang SMA itu sebelum SMP. Jenjang kedua, Nah, SMP-nya di sana namanya Awaliyah. Awaliyah itu namanya SMP. Fil madrasatis sana, nanya panjang. Sana, ya, sana enggak panjang. Sanawi. Fil madrasatis sanawi yati. Nah, ini sama. Ini juga menjadi si sifat. Sifat dari sekolah tersebut jenjangnya adalah sanawi SMA. Dia muannas, muannas. Kasroh juga kasroh. Nakiroh, ini nakiroh, maka juga nakiroh. Ya. Terus nomor 7. Zahabar rajulul faqiru ilal waziri. Telah pergi seorang, telah pergi laki-laki yang fakir ke menteri. Wazir adalah menteri. Nah, di sini mana sifatnya? Fakir. Sifatnya adalah fakir. Langsung. Ke-8. Jalasat talibul jadidu khalfa hamidin. Nah, ini zorob sudah kita belajar sebelumnya. Telah duduk siswa yang baru itu atau yang baru tersebut di belakang Hamid. Di belakang Hamid. Khalfa Hamidin. Khalfa itu adalah zorof. Zorof artinya isim yang menunjukkan makna tempat atau masa dalam kurung waktu. Khalfa artinya apa? Di belakang. Berarti dia menunjukkan tempat. Telah duduk siswa yang baru di belakang Hamid. Hamidin, dia wajib dijarkan dengan baris kasrah Hamidin. Kenapa? Karena dia terletak setelah zorof. Maka dia wajib dikasrahkan Hamidin. Kemudian yang 9. As-sikkinul kabiru haddun jiddan. Mana sifatnya di sini? Kabir. Pisau yang besar itu hadun jiddan, tajam sekali. Hadun tajam, jiddan sekali. Bisa juga kita terjemahkan seperti ini. Pisau yang baru itu sangat tajam. Tajam bahasa Arabnya apa? Hadun, itu tajam. Nah, contoh misalnya garpu, bahasa Arabnya apa garpu? Syaukah, kalau enggak, ya syaukah. Garpu yang tajam itu di atas meja. Bahasa Arabnya apa? Asyaukatu, pakai alif lam. Apa? Garpu yang tajam itu asyaukatu. Nah, gimana sifatnya? Ini pakai alif lam juga sifatnya. Ya, asyaukatul haddatu. Nah, haddah, kenapa ulun pakai haddah? Karena syaukah muannas. Maka juga harus muannas. Ini contoh kita punya garpu yang tajam mancak diasah. Asyaukatul haddatu alal maktab. Maktabi, ya. Ini pembahasannya. Kalau dia pakai alif lam, pakai alif lam. Kemudian kalau dia pakai mu'annas tak marbutoh, maka juga mu'annas. Dan dia juga samanya baris, sama-sama baris dommah. Jiddan, sangat atau sekali, ya. Tajam sekali. Nomor 10. Itu apa bacaannya, Bu? Minka mankah? Man, karena ada tanda tanya, bukan min. Min huruf jar, bukan menunjukkan pertanyaan. Man hadzal waladul qasiru. Man hadzal waladul qasiru. Huwa bannul mudarrisil jadidi. kalian kasih harokat. Man hadzal waladul qasiru huwa ibnul mudarrisil jadidi. Siapa anak yang pendek ini? Jadi ininya tadudi. Kalau kita dahulukan kadang kurang, terjemahnya kurang pas. Siapa ini anak yang pendek? Yang tepatnya, yang lebih cocoknya kita hadzanya kita akhirkan. Siapa anak yang pendek ini? Ada anak randah, lalu kita nang randah ini siapa? Anak nang randah ini siapa? Lalu dijawab huwa ibnul mudarrisil jadidi. Dia anak laki-laki guru yang baru. Guru yang baru. Nah, perhatikan. Di sini ada, ini pelajaran sebelumnya, mudhaf-mudhaf ilaih atau idofat. Man hadzal waladul qasir? Jawabannya huwa. Nah, huwa artinya apa, Bu? Dia. Dipakai untuk seorang laki-laki karena walad seorang laki-laki. Nah, di atas sini ada tanda halus. Tandanya ya seperti ini. Seperti cebong ya. Nah, Bu. Kenapa yuk tandanya ini, Bu? Kenapa harus ditandai ini? Karena namanya sini apa? Hamzah wa wasol. Sehingga tatkala dia berada di tengah, maka alifnya tidak dibaca. Langsung huwa bnul mudarrisi. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kenapa ini baris kasrah mudarrisi? Karena mudhaf ilaih beridofat. Karena kalimat mudarris disandarkan kepada ibnu. Makanya kan kalimat pertama tidak bertanwin. Dia adalah anak guru yang baru. Karena yang disifati ini harokatnya kasrah, otomatis sifatnya juga harus kasrah. Nah, baru latihan ya. Latihan, ya. Imla isilah. Fil faragi, di tempat yang kosong. Fima yali yang berikut ini bisa. Yang kosong yang berikut ini bin na'ti dengan na'at. Apa na'at artinya, Bu? Sifat. Jadi na'at, na'tun itu kata lain dari sifat. Na'tun. Bisa na'tun atau sifatun. Dengan sifat alladhi yang baina qausaini, antara kurung dua itu apa bahasa? Dalam kurung. Baina qausaini dalam kurung. Itu kan ada tuh dalam kurung. Antara dalam kurung ba'da tahriyatihi bi'al, setelah dimasukkan dengan alif lam. Jadi itu di dalam kurung ada kalimat pian rubah dengan ditambah alif lam. Paham? Cuma ditambah dengan alif lam. Nah, berarti kalau ditambah alif lam, oh sini ada terusannya ya. Indal luzum, ketika luzum itu secara makna artinya ketika pasti atau ketika tetap. Maksudnya ditambah alif lam kalau seandainya sifatnya mausufnya juga pakai alif lam. Jadi perubahan yang ada di dalam kurung ini disesuaikan. Kalau mausufnya yang dia sifati pakai alif lam, maka diganti dengan alif lam. Kalau tidak, maka tidak usah ditambah dengan alif lam. Ya, seperti itu ya. Nah, silahkan ini nun acak dari belakang. Dari belakang sebelah kiri. Sebelah kiri dari pian. Belakang tapi sebelah kiri. Silahkan jawab nomor nomor 2. Ada mikrofonnya? Ya. Nomor 2. At-tajiri kabiri fil sawqi. Salah, Ibu. Ketika di awal kalimat, ketika kita menyebutkan subjek, maka dia baris dhammah. Maka dia baris dhammah. Karena mungkin baca at-tajiri baris kasrah. Berarti apa? At-tajiru. Karena dia adalah subjek pelaku dan dia di awal kalimat, maka di sini dibaca dengan dhammah. Ya. At-tajiru kabirun fil sawqi. Kalau sawqi itu nama penyair Mesir. Sawqi. Suqi. Nah, coba pian ulang. At-tajiru. Gimana sifatnya? Ya. At-tajiru akabiru. Ya. Fil saw. Fis. Fis suqi. Ya. At-tajirul kabiru. Nah, karena mausufnya tajirnya ini pakai alif lam, maka kabirnya pun juga harus pakai alif lam. At-tajirul kabiru fis-suqi. Bukan dibaca fil-suqi. Kenapa? Karena alif lam di sini adalah alif lam syamsiyah. Jadi lamnya tidak dibaca, langsung ditasydidkan huruf setelah lam. Fis-suqi. Ya. Samping pian nomor 4. Jalasat tolibul jadidu kholfa Muhammadin. Ya, artinya apa, Bu? Ya. Sebentar, Ustaz. Artinya, sang siswa yang baru tersebut telah duduk di belakang Muhammad. Ya. Sang siswa. Kenapa ada kata-kata sang ya? Kalau terjemah yang biasa, apa telah duduk siswa tersebut atau siswa itu di belakang Muhammad. Ya. Kemudian nomor 6. Nomor 6. Hah? Ya, gilirannya. Ammarun waladun kosirun. Ya, artinya apa, Bu? Ini contoh ya. Ammar adalah anak yang pendek. Ya, ini contoh. Nah, di sini sifatnya pakai tanwin kosir. Kenapa? Karena waladunnya juga pakai tanwin. Jadi tidak ada perubahan, tidak perlu dirubah dengan pakai alif lam al-qasir kada. Karena yang disifati waladnya ini pakai tanwin. Ya, gilirannya nomor 1. Aina mudarisul hadidu. Pakai jim. Jadidun. Bisa diulang? Ainal mudarisul jadidu. Ya, artinya apa, Bu? Di mana pak guru yang baru itu? Ya, pak guru yang baru itu. Ya. Kemudian nomor 3 sudah belum ya? Ya, nomor 3. Nomor 3. Ya, silakan. Ana tolibun qadimun. Ya, artinya apa? Ana. Saya adalah siswa lama. Ya, saya siswa yang lama. Yang lama. Ya. Nomor 5. Ini agak panjang. Silakan gilirannya, berurutan saja. Manil waladut qawilul ladzi kharajal anna minal faslu. Salah, minal fasli. Ya, artinya apa, Bu? Siapa anak laki-laki yang tinggi yang keluar dari kelas? Keluar sekarang. Keluar sekarang dari kelas. Nah, al-an itu artinya sekarang. Al-ana sekarang dari kelas. Ya. Nomor 8. Liman hadas sarirul maksurul. Ya, artinya apa, Bu? Milik siapa ranjang yang patah ini? Ya, nomor 7. Faisalun tabibun syahirun. Ya, artinya apa? Faisal dokter. Faisal seorang dokter yang syahir, apa syahir? Masyhur. Terkenal. Oh, iya. Ya. Faisal seorang dokter yang terkenal. Ya, berikutnya gilirannya. Nah, masih nomor 7, tetapi ulun ganti ngarannya, ngaran bebinian. Nah, pian ganti juga otomatis. Faisal diganti lawan Maryam. Nah, itu ada 2 yang diganti. Maryam seorang dokter yang terkenal. Nah, gilirannya siapa? Nomor 7. Ayo, gimana yang benar? Maryam Tobibatun. Ya, terus? Saharatun. Syahiratun. Ya. Syahiratun. Ya. Maryamu tabibatun. Karena Maryam perempuan, maka dokternya pun diperempuankan juga, dimuannaskan juga. Maryamu tabibatun syahiratun. Karena tabibatun muannas, maka syahirah sifatnya juga harus dimuannaskan. Nomor 9. Ya, silakan. Haja kalamun maksurun. Artinya? Ini adalah pena yang patah. Ya. Nomor 10. Aina sakinul hadu. Ya. Sikin. Sikinul hadu. Ya, artinya apa? Di mana pisau yang tajam itu? Ya. Ainas sikin, kafnya pakai tasydid. Ainas sikinul hadda. Hadu ya. Dalnya juga pakai tasydid. Dalnya pakai tasydid. Ainas sikinul hadu. Nah, sama-sama pakai tasydid. Ya. Nah, sekarang Iqra nomor 3 ini. Ini penulis ingin menjelaskan lagi tentang pembahasan isim mausul. Isim mausul banyak, tetapi penulis ingin menjelaskan isim mausul yang pertama, yaitu al-alladhi. Namanya isim mausul, artinya kata sambung. Ismul mausul. Mausul artinya kata sambung. Penulis di sini mencontohkan cuma satu, padahal banyak, satu aja dulu. Alladhi artinya adalah yang. Nah, nomor tiga, ikro, bacalah. Satu, at-talib, pian juga yang bacalah. Ini kada pakai harokat, pian yang baca. Gilirannya siapa? Belajar membaca kada berbaris. At-talibul ladhi, at-talibul ladhi kharazu minal kharaja, kharaja minal fasli al-ana minal Indonesi. Ya. Ya. Kada pakai alif lam. Min Indonesia. Min Indonesia. Ya. Nah, at-talibul ladhi kharaja minal faslil ana min Indonesia. Artinya siswa yang keluar dari kelas sekarang dari Indonesia. Di sini penulis membuat garis bawah di alladhi. Nah, berarti beliau menekankan ingin menjelaskan tentang alladhi. Alladhi ini adalah isim mausul, kata sambung, yang terjemahnya adalah yang. Yang terjemahnya adalah yang. Alladhi ini penggunaannya dia untuk mudzakkar satu, mufrad mudzakkar. Penggunaannya untuk mufrad satu, makna satu, mudzakkar laki-laki. Makanya coba lihat kalimat sebelumnya apa? Talib. Talib itu mudzakkar atau muannas? Mudzakkar. Dia satukah, duakah, banyakkah? Satu. Dan dia menggunakan al-alladhi. Terus nomor tiga, pian baca. Liman hadzal qalamul jamilul ladzi 'alal maktabi? Ya, artinya apa, Bu? Milik siapa pena yang barang bagus ini yang ada di atas meja? Ya. Isim mausulnya mana? Alladzi. Nah. Coba lihat kalimat sebelumnya, al jamilu atau al qalamu. Dia mudzakkar enggak? Laki-laki. Mudzakkar. Qalam kan mudzakkar. Kemudian dia mufrad, isim mufrad satu, pulpen yang bagus itu, bukan dua pulpen, bukan beberapa pulpen. Maka isim mausulnya adalah al-alladhi. Nanti berbeda seandainya kalimat sebelum isim mausul ini mu'annath, maka dia berubah. Tapi di sini ini dulu yang dipelajari. Intinya adalah penggunaan al-alladhi itu kalau yang dia sambung kalimat sebelumnya satu mudzakkar, kalimatnya mudzakkar. Dua, kalimatnya mufrad, menunjukkan makna satu. Menunjukkan makna satu. Ya. Nomor dua, silahkan pian baca. Kitabul ladzi 'alal maktabu. Nah, kada mungkin maktabu. Ada huruf jar sebelumnya. Kitabul ladzi 'alal maktabi lil mudarisi. Ya, artinya apa, Bu? Ya, kitab atau buku? Buku yang berada di atas meja. Di atas meja milik guru. Ya, milik guru atau kepunyaan guru. Nah, alladhi yang artinya kalimat sebelumnya alkitab. Kitab itu maknanya satu, sebuah kitab. Kemudian dia juga kalimatnya mudzakkar. Nah, sebenarnya boleh saja kita buang isim mausulnya. Boleh-boleh saja. Alkitabu alal maktab lil mudarris. Kita paham. Alkitabu alal maktab lil mudarris. Kitab itu atau kitab tersebut di atas meja milik guru. Tetapi penulis ingin menunjukkan boleh juga ditambah dengan isim mausul yang fungsinya adalah untuk menyambung, untuk memperjelas lagi ya. Al-kitabul ladhi 'alal maktab lil mudarris. Kitab tersebut yang di atas meja milik mudarris. Boleh-boleh saja. Boleh dihilangkan, boleh kada. Ditambah isim mausul. Kemudian nomor 5. Ya, nah ini harus jeli ya, nomor 5 sifatnya harus bujur. Ada yang perlu diperhatikan. Nomor 5 silakan. Ya, silakan. Nomor 5. Ya. Silakan. Tafaddoli. Ya. As-sariru allazi fil ghulfati. Kada pakai alif lam. Fi ghulfati. Khalid. Fi ghulfati. As-sariru allazi fi ghulfati Khalidin. Ya. Maksur. Ah, apa tuh? Mak. Urun apa ini? Mix. Mik lain. Maksu. Ayo, harokatnya apa? Maksurun kah? Maksurin kah? Maksurun. Maksur ini bukan menjadi sifat. Coba kita baca. Ranjang yang di kamar Khalid rusak. Enggak ada kalimat yang rusak, enggak. Rusak. Maksur ini adalah penyempurna dari sarir. Dari kasur. Seandainya kita hilangkan alladzi fi ghurfati Khalid, kita hilangkan. Maka bacaannya bagaimana? As-sariru maksurun. Kasur itu rusak. Makanya bukan maksurin atau maksurun, tapi maksurun. Kalau istilah nahunya, ini adalah mubtada dan khobar. Sarirnya mubtada, maksurnya khobar mubtada. Kita belum ada di sini, belum sampai. Apa artinya? Kasur, sudah tadi ya. Kasur yang di kamar Khalid itu rusak. Nah, perhatikan juga di sini ada namanya idofat, mudof dan mudof ilaih. Yaitu di kalimat gurfati Khalidin. Ti bukan dibaca tin, tetapi ti tanpa tanwin. Karena statusnya dia adalah mudof. Dia diidofatkan kepada Khalid. Khalidin wajib baris kasrah. Karena dia statusnya adalah menjadi mudof ilaih. Itu sudah kita pelajari. Ti kenapa baris kasrah? Karena dimasuki huruf fi. Fi gurfati Khalidin maksurun. Nah, seandainya kita ganti maksurin, bagaimana maknanya? Ranjang itu yang di kamar Khalid yang patah. Berarti yang patah siapa? Khalidnya yang patah. Khalidnya yang patah. Tetapi maknanya tidak janggal, jadinya enggak bisa. Makanya maksurun. Yang rusak bukan si Khalid, bukan yang patah, bukan Khalid, tapi sarirnya. Dalam kurung, nah, baitun dan jadidun. Baitun jadidun rumah yang baru. Baitun namanya man'ut, jadid namanya na'at. Ini nama lain dari sifat. Kalau IPN menemukan na'at, na'at sama, maksudnya adalah si sifat. Baitun jadidun, rumah yang baru. Nah, baitun in jadid ini namanya sifat. Atau nama lainnya na'at, na'tun. Sifatun, nama lainnya na'tun. Nah, ini kalimat baitun yang punya sifat. Kan rumah ini yang punya sifat. Sifatnya apa? Baru. Ini namanya mausuf, yang disifati. Atau nama lainnya man'ut, sama maknanya yang disifati. Nah. Man'ut ini mausuf sama saja. Makna lainnya saja. Rumah yang baru. Rumah ini namanya sifat atau na'at. Kemudian yang disifati atau mausuf atau man'ut ini baitun. Kemudian ad-darsul ashiru, pelajaran ke-10. Ustaz, nomor 4 belum? Belum kah? Oh, nomor 4 belum? Ya. Silakan nomor 4. Al-baitul kabirul ladzi fi dzalika syari'i lil wazir. Ya, artinya apa? Rumah rusak itu. Rumah besar. Rumah yang besar. Rumah yang besar itu di jalan yang alladzi yang alladzi yang di jalan raya menteri. Dzalika artinya apa dzalika? Itu. Nah, jadi gimana dzalika syari'? Bukan itu jalan di jalan raya, itu jalan, di jalan raya itu. Ya, jalan raya itu. Ampun, siapa? Milik Pak Menteri. Milik menteri. Rumah besar rumah itu atau rumah yang besar itu yang di jalan raya itu milik menteri. Menteri. Ampun sidin sekalinya. Nah, itu di sini ada kalimat alladzi sama. Jadi syari itu jalan besar. Jalan besar. Kalau halus jalannya namanya tariq. Tariqun itu jalan di bawah jalan raya, lebih kecil daripada jalan raya. Tariq jalan. Nah, tariq. Kayak ini namanya tariq ya, bukan jalan. Ini jalan raya lah, lain kalau lah. Tariq ini namanya. Jalan besar itu syari'. Kemudian pelajaran ke-10. Ada pertanyaan pelajaran ke-9. Pelajaran ke-10 ada bahasa apa ini? Bahasa Jepang ya. Ada paham kita. Ustaz, yang asyari itu harokatnya apa tadi Ustaz ya? Fi dzalika syari'i. Kalau dia mengikuti dzalikanya itu yang ya, oleh... Karena dzalika kan dimasuki fi. Oh iya iya. Otomatis dzalikanya itu majurur tapi dia enggak nampak ya karena dia termasuk mabni. Kemudian syari'inya berubah menjadi kasrah. Ada lagi? Enggak ada? Ya. Pelajaran ke-10 ya. Pelajaran ke-10. Ini percakapannya sangat banyak ya. Dan juga banyak pertanyaan. Banyak pertanyaan. Kita baca ad-darsul ashiru, pelajaran ke-10. Hamid, percakapan antara Hamid dan Muhammad. Hamidun dan Muhammadun. Hamid dan Muhammad. Man anta, siapa kamu? Kata Muhammad. Nah, dia bukan bertanya nama ya, siapa kamu? Maka dijawab Muhammad, ana talibun bil jami'ah. Ana talibun bil jami'ah. Artinya apa, Bu? Saya siswa. Nah, bil jami'ah artinya apa? Bil jami'ati artinya apa? Jadi bi di sini bukan maknanya dengan, tetapi maknanya fi. Jadi huruf jar ba itu dia bisa maknanya fi. Maknanya fi. Contohnya ini. Ana talibun bil jami'ati. Saya seorang siswa di kampus atau di suatu universitas. Di universitas tersebut ya. Nah, perhatikan. Jadi huruf jar bi itu kan terjemahnya biasanya apa? Dengan. Ya, dengan. Tetapi dalam bahasa Arab, bi itu bisa maknanya sama dengan fi yang artinya di. Kata si Muhammad, ana talibun, saya seorang mahasiswa. Nah, makanya Ibu, kalau talib ini identik dengan mahasiswa, jenjangnya lebih tinggi ke talib. Tapi kalau santri itu biasanya tilmid. Jenjangnya di bawah talib. Mahasiswa SMP, SMA ya, itu talib. Tapi kalau kenanakan SD itu lebih condong kepada tilmid, di bawah talib. Ana talibun bil jami'ah. Bil jami'ah. Jami'ati. Saya seorang siswa di universitas. Nah, bi di sini maknanya bukan dengan. Walaupun dia sama namanya huruf jar, makanya dia kasrah akhirnya. Tetapi ba di sini bukan makna dengan, tetapi fi. Kapan kita bisa membedakan bi ini maknanya dengan atau maknanya sama dengan fi, yaitu di. Kalau seandainya huruf jar ini dia menjarkan setelahnya kalimat yang menunjukkan makna tempat. Kalau setelah ba ini makna tempat, maka diterjemahkan dengan makna fi. Contoh di dalam Al-Quran apa? Yang ada kalimat bibak kata. Sebelumnya apa? Nah, bukan bibak kata, bukan maknanya dengan Bakkah atau Mekkah, tetapi di Mekkah. Kenapa ba-nya diterjemahkan dengan fi? Karena dia menjarkan apa yang menunjukkan tempat. Karena setelah ba ini menunjukkan tempat. Contoh, aina taskun, di mana kamu tinggal? Kata orang Arab, askunu bil Madinah. Askunu bil Madinatil Munawwarati. Artinya apa? Saya tinggal di Madinah Munawwarah. Kebiasaan orang Arab, bahkan di hadis pun, kadang kalau dia huruf jarba setelahnya menunjukkan tempat, itu maknanya fi, yang artinya di. Itu biasanya. Ya, di dalam Al-Quran ada kalimat bibak kata mubarakah. Bibak kata maksudnya di Mekkah yang diberkahi. Bukan dengan Mekkah, tapi di. Karena ba di sini maknanya fi. Karena setelah ba, kalimat menunjukkan tempat. Terus, Hamid, aanta talibun jadidun. Artinya apa, Bu? Apakah kamu seorang siswa yang baru? Nah, seandainya ulun ganti anti, nah, gimana perubahannya? Ya, aanti talibatun jadi datun. Karena anti mu'annas, maka talibatun juga harus mu'annas. Sifatnya juga harus dimu'annaskan menjadi jadi datun. Aanti talibatun jadi datun. Ya. Nomor 4 atau Muhammad, apakah kamu siswa yang baru? Kata Muhammad, na'am. Ana talibun jadidun. Iya, saya siswa yang baru. Nah, Bu, seandainya Muhammad ini ulun ganti Maryam, yang mengucapkan adalah Maryam, bagaimana jawabannya? Na'am. Ana. Sama-sama ulun mendengar. Ana. Iya. Kalau seandainya yang berkata adalah perempuan, maka jawabannya na'am. Ana talibatun jadi. Kayak Pian misalnya, Pian seorang mahasiswi. Lalu ada yang bertakun, ikam mahasiswi hanyar kah? Lalu jawab Pian, na'am. Ana talibatun jadi datun. Karena yang mengucap perempuan, maka diganti juga talibatun jadi datun. Ya, Hamid. Min aina anta, dari mana kamu? Min aina anta, dari mana kamu? Atau bisa juga dari mana asalmu, bisa. Kata Muhammad, ana minal Hindi. Saya dari India. Dari India. Nah, kata Hamid, masmuka. Kalau pian perhatikan di atas alif ada tanda seperti ya seperti cebong jululun tadi. Dia tidak dibaca alifnya. Kenapa? Karena ismun itu alifnya adalah hamzah wasal. Kalau dia berada di tengah kalimat, maka alifnya tidak dibaca. Mas muka salah. Kalau ulun mas ma ismuka salah. Tetapi ma mas muka. Nah, kecuali berada di awal kalimat, maka ulun baca kasrah ismuka. Kalau dia di awal kalimat. Mas muka, siapa namamu? Kalau kita bertanya kepada seorang perempuan gimana? Mas Muki, iya. Kata Muhammad, ismi, nah ulun baca. Ismi Muhammadun. Namaku Muhammad. Kalau rumahku, bahasa Arabnya apa? Baiti. Jadi isim, kalimat tersebut, isim lah. Kalau dia menunjukkan aku, maka tinggal ditambah ya sukun. Dan huruf sebelumnya baris kasrah. Ini bahasa Arabnya apa? Kolamun, pol, pen. Kalau pol penku, kolami. Ini HP, bahasa Arabnya apa? Jawalun, jawal. Kalau HPku, jawali. Ibu, bahasa Arabnya apa? Ummun. Ibuku, ummi. Kalau abah, abun. Abahku, abi. Ya. Kemudian Hamid bertanya lagi. Waman hadzal fata? Waman hadzal fatal ladzi ma'aka? Dan siapa pemuda ini? Nah, fata artinya apa? Pemuda. Dan siapa pemuda ini yang bersamamu? Kata Muhammad, huwa zamili. Artinya apa? Dia temanku. Jadi zamil itu kawan. Tetapi kalau kita lihat kepada tingkatan-tingkatan kawan, kalau zamil ini bukan teman akrab, teman biasa. Kalau sahabat, teman akrab maknanya bisa sahib, sahabat Nabi, sahib. Bisa sodik, bukan sodik ya afwan, sodikun, itu sama, teman akrab, sodik. Tapi kalau zamil lebih identik dengan teman biasa, bukan teman akrab. Huwa zamili, dia temanku. Nah, pertanyaan, ulun ganti. Seandainya si Muhammad, si Hamid bertanya, siapa pemudi ini? Perempuan. Pemudi bahasa Arabnya apa? Al-fatatu. Gimana perubahannya? Fata pemuda. Pemudi al-fatatu. Nah, gimana? Satu orang aja siapa yang mau jawab pakai mikrofon? Apa kata Hamid? Siapa yang mau? Salah kada apa-apa, Bu. Kada ulun suruh push up. Wa man hadhil fata fatatul lati ma'aka? Ya. Jadi nah, karena dia adalah muannas fatat, maka isi mausulnya juga harus diganti. Kita belum belajar, Bang. Ulun sebut dulu allati. Allazi berubah menjadi allati. Ini untuk muannas satu. Fatat ini seorang pemudi. Dan siapa seorang pemudi ini yang bersamamu? Maka tetap ka, bukan ki. Kenapa? Ya karena dia bertanya kepada seorang laki-laki. Maka jawabannya bagaimana? Ya, jawabannya hiya teman perempuan. Zamilati. Kalau zamil teman dalam kurung untuk laki-laki. Kalau zamilatun teman dalam kurung untuk perempuan. Hiya zamilati. Hiya zamilati. Dia temanku. Teman perempuan maksudnya. Ini contoh aja ya. Walaupun kada baik kawan gini. Hiya zamilati. Ya. Terus kata Hamid, betakun lagi, ini ketujuh betakun sekalinya si Hamid. Ahuwa aidon minal hindi, ahwa aydan minal hindi, apakah dia juga dari India? Negaranya Syahrukh Khan. Apakah dia juga dari India? Karena kawannya. Kata si Muhammad, la, bukan. Huwa minal Yabani, dia dari Jepang. Yaban, Jepang. Kemudian kata Hamid, masmuhu. Nah, bukan ma ismuhu, tapi masmuhu. Siapa namanya? Seandainya ulun gan, seandainya yang ditanyakan perempuan, maka jawab, maka pertanyaannya gimana? Masmuha. Hu ini untuk seorang laki-laki, domir kata gantinya masmuhu. Kalau dia perempuan, masmuha. Masmuhu siapa namanya? Kata si Muhammad, ismuhu Hamzah. Namanya adalah Hamzah. Kata Hamid, ma lughatuka ya Muhammad. Barisnya apa? Muhammadu, ya. Sudah belum kita belajar tentang munada? Tentang munada atau nida, panggilan. Kalau dia, kalau yang dipanggil itu isim seperti Muhammad atau kalimat, dia mufrad satu, kan Muhammad menunjukkan makna satu, maka dia tidak bertanwin dan dikasih dommah ya Muhammadu. Ma lughatuka ya Muhammadu, apa bahasa kamu wahai Muhammad? Kata Muhammad, lughati, artinya apa lughati? Bahasaku. Al-Urdiyah, bahasa Urdu, bahasa nehi-nehi, itu Urdu, bahasa Urdu. Urdu ini kalau kada salah Bangladesh masuk, sebagian India juga masuk. Kan India itu ada bahasa India, ada bahasa Urdu kalau kada salah. Ya, jadi Urdu itu bisa masuk Sri Lanka, kalau kada salah bisa juga masuk. Kemudian India, kemudian Bangladesh bahasa Urdu. Kata Hamid, Urdiyah maksudnya Urdu ya. Ada langgaran pembinaan Urdiyah, rasa kada dapang lah. Urdiyah. Urdu artinya orang Urdu berarti sidin. Hamid, ahiyya lughatun sahlah, kata Hamid. Apakah dia, dia apa? Urdu tadi. Nah, makanya menggunakan hiya. Hiya mudzakkar muannats. Muannats. Karena lughatun Urdiyah, lughat Urdiyah itu muannats. Karena ada ta marbutohnya. Nah, karena dia mu'annath, ada ta, maka menggunakan hi, hiya. Bukan hu, huwa. Tetapi adalah hiya. Dia artinya. Apakah dia bahasa yang mudah? Ini sifatnya. Lughatun sahlatun, bahasa yang mudah. Kata Muhammad, na'am. Iya. Hiya lughatun sahlah. Dia bahasa yang mudah. Kata Hamid lagi, wa hamzatu, dan Hamzah, ma lughatuhu, apa bahasanya? Nah, menggunakan hu ya, bukan ha, karena Hamzah nama laki-laki. Sekalipun ada ta marbutohnya, tidak dianggap. Kenapa? Karena Hamzah nama laki-laki. Sama seperti Tolhah, ada ta marbutohnya. Huzaifah, ada tak marbutohnya. Alqamah, Usamah, ada tak marbutohnya. Tetapi dia adalah muzakkar, bukan mu'annas. Sekalipun diakhiri tak marbutoh. Dan Hamzah, ma lughatuhu, apa bahasanya? Lughatuhul yabaniyatu. Bahasanya, bahasa Jepang. Nah, lughatuhul yabaniyatu, bahasa Jepang. Wahiyya lughatun so'batun, dan dia bahasa Jepang, bahasa yang sulit. Coba pian bisa bahasa lah membacanya. Enggak bisa lah, berarti ngalih. Apa itu bacaannya? Kada tahu kita. Al-lughatul yabaniyatu, bahasa Jepang jar. Dicontohkan sini bahasa Jepang, bingung kita. Kemudian bawahnya, aina abuka ya Muhammadu? Di mana abahmu wahai Muhammad? Kata si Muhammad, abi, nah abahku, fil Kuwaiti, di mana? di negara Kuwait. Negara Kuwait. Apa profesinya? Huwa tabibun syahirun. Dia adalah dokter yang terkenal. Nah, seandainya jawabannya Muhammad ini ummi, mamaku di Kuwait. Nah, gimana seterusnya? Dia adalah dokter yang terkenal. Mamaku tadi dokter yang terkenal. Hiya tobi batun syahi ratun. Ya. Hamid, wa aina ummuka? Di mana mamamu? Kata Muhammad, hiya aydan fil Kuwaiti ma'a abi. Dia juga di Kuwait bersama abahku. Hiya mudarrisatun hunaka. Dia bu guru, nah, di sana. Dia seorang guru di sana. Hamid lagi. Adzhabta ilal Kuwaiti ya Muhammadu. Apakah engkau pernah atau apakah engkau telah pergi ke Kuwait wahai Muhammad? Terjemah cocoknya apakah pernah ya? Apakah engkau pernah ke Kuwait wahai Muhammad? Kata si Muhammad, "Na'am." Ya. Zahabtu pernah pergi ke Kuwait. Kata Hamid, "Wa zamiluka dan temanmu? Aina abuhu? Di mana abahnya?" Kata Muhammad, "Abuhu fil Yabani." Abahnya di Jepang. Apa profesinya? Huwa tajirun kabirun. Dia seorang pedagang yang besar. Besar ini bukan besar tubuh ya, maksudnya sukses. Businessman ya. Bukan hanya bukan yang lima kaki lima kada, tapi businessman besar. Kata Hamid, "Alaka akhun ya Muhammadu? Apakah kamu punya saudara? Apakah kamu punya saudara wahai Muhammad?" Kata Muhammad, "Na'am, iya. Li akhun wahid, saya punya satu saudara." Si ikung aja bisa saudara. Akhun ini saudara laki-laki ya. Bukan saudari tapi saudara. Ismuhu Usamatu, namanya Usamah. Wa huwa ma'i huna fil Madinatil Munawwarati. Dan dia saudara tadi huna di sini di Madinah Munawwarah. Munawwarah artinya apa, Bu? Ibunya Muna ada? Apa arti Munawwarah? Apa artinya? Yang diberi cahaya. Nur, kan dari kata nur, cahaya, munawwarah, yang diterangi atau yang diberi cahaya. Karena ketika Madinah sebelum datang Nabi, antara suku Aus dan Khazraj sering perang. Datang Nabi, kemudian mereka bersaudara, kemudian dakwah juga berkembang di sana. Maka dinamakan yang diberi cahaya dengan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mana tadi? Kemudian wali ukhtun wahidatun ismuha Zainab, dan saya punya saudari satu saudari dan saya punya satu saudari namanya Zainab. Nah, ismuha bukan ismuhu karena dia mengatakan seorang perempuan, berarti ha ismuha Zainab. Wahiya fil Iraq. Nah, dia kada di Madinah tetapi dan dia di Irak sana, di Irak. Jauh berarti. Ma'a zaujiha, bersama suaminya. Suaminya apa profesinya? Zaujuha muhandisun. Suaminya seorang insinyur atau arsitek. Masih ada? Balik ke halaman berikutnya. Hamid. Hamid ini banyak batakun. A'indaka sayyaratun ya akhi. Apakah kamu punya mobil wahai saudaraku? Jadi, apakah kamu punya? Kalau bahasa Arabnya aku punya apa? Indi qalam, saya punya pulpen. Indi jawal, saya punya HP. Indi kitab, saya punya kitab. Kalau kami punya HP. Indana jawal, kami punya pulpen. Indana kalam. Misal ulun betakun lawan pian. Hal indaki kalam. Apa artinya? Apakah kamu punya pulpen? Ki seorang perempuan. Tapi kalau ulun banyak betakun lawan pian, hal indakunna kalam. Ubahan pian ada bisi pulpen kah? Nah. Apa? Hal indaka hal indakunna kalam, ya. Jadi diganti domirnya. Tapi ini belum dijelaskan. Hal indakunna kolam kolaman. Apakah kalian memiliki pulpen atau apakah kalian punya pulpen? Tapi kalian di sini untuk ditujukan kepada perempuan yang banyak kaibun pian 10 atau lebih. Lalu jar ulun betakun hal indakunna kolam. Bubuhan pian ada bisi pulpen kah? Nah ini bahasa Arabnya. Kalau ulun ngobrolnya dengan seorang perempuan, hal indaki kolam, apakah ikam bisi pulpen? Kalau ulun yang mengatakan apakah aku, enggak bisa apakah aku punya pulpen. Maksudnya aku punya pulpen. Lalu jar pian, saya punya pulpen. Indi kolam. Saya punya pulpen. Baiti, baitun baiti, inda indi. Kalau kami punya pulpen, jawaban pian, kami punya pulpen. Indana kolam, kami punya pulpen. Aindaka sayyaratun ya akhi, apakah kamu punya mobil wahai saudaraku? Kata Muhammad lah kerada bisi. Ma indi sayyaratun, saya tidak punya mobil. Indi darrojatun, saya punya sepeda. Kasihan. Ulun bisi sepeda aja, mobil kada punya. Hamzah indahu sayyarah. Hamzah dia punya mobil. Kalau Hamzah ada bisi mobil, kalau ulun sepeda aja bisi. Sampai di sini ada pertanyaan. Ini cukup panjang nih. Percakapannya. Silakan. Ada? Ada? Tamrin kah? Tadi mulai belajarnya jam berapa tadi? Lewat 10 lah. Stop kah? Teruskan kah? Terserah pian aja. Karena masih ada waktu 10 menit. Lanjut kah? Atau sudah ada kuyuhan kayak itu nah. Lanjut apa terus? Lanjut ya. Sampai 10 menit kita ampihan. Kemudian ajib anil as'ilatil atiyati. Mana sifatnya Bu di sini? Ajib anil as'ilatil atiyati. Atiyatinya jadi si sifat. Jawablah dari pertanyaan berikut. Pertanyaan yang berikut. Berikut ini maksudnya. Atiyati menjadi si sifat. Ti kenapa baris kasrah? Karena as'ilati juga baris kasrah karena dimasuki huruf jar yaitu an. Nah ini pian jawab masing-masing sama berataan bang. Apa bahasamu bahasa? Nanti ulun ganti ya. Nah bisa. Nanti diganti aja. Jawab dua-dua. Jawab dua-dua. Karena sebuting kenyamanan. Ya. Gilirannya siapa? Nomor 3 dan 4. Malugat, berarti malugatuki. Aina abuki, karena pian perempuan. Apa bahasa kamu? Di mana abahmu? Nah, ini terserah pian mau jawab apa. Abahku di pasar kah? abahku di masjid kah, atau abahku di perusahaan kah, terserah. Atau abahku di Mekah, nah terserah. Intinya jawabannya pakai bahasa Arab. Yang pertama, ma lughatuki, apa bahasamu? Pian misalnya orang Jawa, bahasaku bahasa Jawa, bisa. Pian orang apa lagi? Orang Betawi, bahasa Betawi. Nanti orang tuliskan. Ma bahasa Banjar, bahasa Banjar. Mana tadi bahasa Banjar? Nah, ini. Lughatul Banjariyatu. Apa bahasa kamu? Bahasaku, bahasaku dulu ya, bahasaku bahasa Banjar. Nah, gimana, Bu? Ma lughatuki? Ya. Lughati ini. Al-lughatul Banjariyatu. Al-lughatul Banjariyatu. Iya. Apa bahasamu? Bahasaku bahasa Banjar. Kemudian aina abuki, di mana abah pian? Terserah aja menjawab di manakah? Aina abuki, abi fil baiti. Ya, abi fil baiti. Ya. Nomor 5 dan 6. Aina ummuki? Di mana? Ya. Hiya fil masjidi. Hiya fil masjid. Dia di masjid. Kemudian alaka akhun, alaki akhun? Alaki ukhtun? Akhun dulu. Alaki akhun? Ya. Naam. Li akhun. Berapa pian bisi saudara? Dua. Dua. Nah, berarti apa? Dua saudara bahasanya apa? Akhoni. Akhun ditambah alif dan nun akhirnya. Akhoni. Li? Li akhoni. Ya, li akhoni. Saya punya dua saudara. Ya, nomor 1 dan 2. Nah, siapa ngaran pian? Dari mana pian? Terserah aja negara apakah? Contoh dari ulun dari Cina, kada apa-apa, contoh aja. Atau ulun dari Jepang, kada apa-apa. Contoh aja. Satu. Nomor 1 dan 2. Mas Muka. Yang ditanya. Mas Uki. Ya. Namaku. Ana. Ismi. Ismi Zana. Ya. Ismi Ummu Azlan. Oh gitu. Baik itu nomor 2. Min aina anti. Min aina anti. Anti dari mana pian? Dari Aceh misalnya, bahasa Arabnya. Aceh itu ajih, weh. C kerja dalam bahasa Arab. Ajih. C enggak ada dalam bahasa Arab. Ajih. Ajih. Itu kalau pian dari Aceh. Kalau pian dari Banjar, Banjar aja. Contoh aja. Nomor 1. Ana min. Kalau kayak gini bang, saya dari Irak. Irak. Ana. Ya, ana minal Iraq. Ya. Kemudian nomor 7 dan 8. Pakai mikrofon. Nomor 7 dan 8. Nomor 7. Alaki. Pertanyaannya kepada seorang perempuan. Alaki. Nomor 7 dan 8. Alaki ukhtun. Ya, artinya apa, Bu? Punya saudara perempuan. Apakah kamu punya saudara perempuan? Nah, pian adakah bisi saudari? Amun kereda jawab kereda. Mali. Ada apa kereda dulu? Ya, bisa. La ma indi ukhtun. Bisa. La tidak. Ma indi ukhtun. Saya tidak punya saudari. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya. A'indaki sayyaratun. A'indaki sayyaratun. Pian bisi mobil kah? Jawabannya. Naam. Baru. In. Saya punya mobil. Indi sayyaratun. sayyaratun. Ya, na'am indi sayyaratun. Nah, kalau seandainya jawab tidak, aku punya sepeda motor. Apa bahasa Arabnya? Tidak. La ma'indi darwajatun. Maksudnya tidak, saya tidak, koma dulu, saya punya sepeda motor. La indi darwajatun. Sepeda motor apa? Darwajatun nariyatun. Kalau darwajah aja sepeda tinjak. Sepeda motor bukan jawalah, itu salah. Orang Arab pada paham jawalah. Darwajatun nariyatun. Kan secara asal nar apa? Api. Sepeda api, maksudnya sepeda motor. Nah, biasanya lebih spesifik lagi, sepeda tinjak itu darwajah hawaiyah. Sepeda angin. Hawaiyatun. Nah, ini kalau lebih spesifik lagi. Darrojatun nariyah, sepeda motor. Darrojatun hawaiyatun. Hawaiyatun, sepeda tinjak. La indi darrojatun nariyah, saya punya sepeda motor. Terakhir satu, nomor 9 dan 10. A'indaki darajatu. Ya, darajatun artinya apa? Apakah? Apakah punya sepeda? Apakah kamu punya sepeda? Jawabannya apa, Bu? Naam. Indi. Indi darajat. Tun. Darajatun. Saya punya sepeda. Nah, yang berikutnya a'indaki qalamun. A'indaki qalamun. Artinya? Apakah? Apakah mempunyai? Kamu punya? Kamu punya pulpen? Nah, jawabannya? Naam. Terus? A'indaki. Enggak, langsung diganti. Saya punya indi. Naam. Naam indi kolamun. Ya, naam indi kolamun. Ya. Nanti disambung nomor 11 sampai habis. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Reda, redalah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.